بأربعين كلمات من بكتب رزقه وأجره وعمله وشقي أو سعيد فوالله لا إله غيره إن أهلكم إن أهلكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق ويعمل عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الماضي ويدخلها ويعمل وإن أهلكم ليعمل بعمل أهل الماضي حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فإن أهلكم فيعمل بعمل أو جلدنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Nanti Hasan Allah fiik santum jami'an. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Masih kita dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Qala rahimahullahu taala an Abi Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Abu Ya'la Syaddad bin Aus bin Sabit bin Al-Mudhir bin Haram Abu Ya'la Abu Abdullah Abu Abdurrahman juga ya. Abu Ya'la dan Abu Abdurrahman dua Al-Ansari Al-Najjari Al-Khazraji beliau adalah Banu Amr bin Malik bin Al-Najjar Syaddad, dia adalah ibnu akhi Hasan bin Sabit. Anak saudara Hasan bin Sabit. penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam As-Siyar, Sufyan bin Uyainah berkata, Abu Darda berkata, Inna Syaddad bin Aus utiya ilman wa hilman. Syaddad bin Aus, beliau memiliki ilmu dan kesantunan. Sa'id bin Abdul Aziz berkata, Fadlu Syaddad bin Aus al-Ansari bi khoslatain. Syaddad bin Aus al-Ansari, keutamaannya ada dua perangai yang menonjol pada beliau, yang itu merupakan keutamaan beliau. Apa itu? Bibayan idza nataqa, dengan kefasihan dalam menjelaskan apabila beliau berbicara. Ini Syaddad. Wa bi qawmin idza ghadiba, dan pandainya beliau dalam mengendalikan dirinya ketika marah. Inilah Syaddad bin Aus. Dua perangai ini yang menonjol pada beliau. Bibayan idza nataqa, kalau menjelaskan itu penjelasannya gamblang. Kalau marah itu beliau paling mampu menahan. An Syaddad Abi Amr Abi Ammar An Syaddad bin Aus wa kana badriyan fa dzakara haditsan. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan Syaddad lahu suhbatun. Syaddad bin Aus ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafid Al-Dhahabi menukil di dalam Siyar A'lamin Nubala, qala Sallam bin Miskin, Sallam bin Miskin berkata, haddatsana Qatadah, mengabarkan kepada kami Qatadah, anna Syaddad bin Aus khotoba, pernah pada suatu hari Syaddad bin Aus berkhotbah. Dia berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna dunya ajalun hadirun, sesungguhnya dunia ini waktunya disegerakan. Dunia ini waktunya disegerakan. Kita menghadapinya. Ya'kulu minha albar wal fajir. Memakan dari dunia ini orang baik dan orang jahat. Di dunia ini seperti itu. Yang baik makan, yang jahat juga makan. Yang muslim makan, yang kafir juga makan. Inilah dunia. Wa innal akhirata ajalun mustakhir. Adapun akhirat, waktunya itu diakhirkan. Yahkumu fiha malikun qadirun. Yang menghukumi di akhirat nanti adalah raja yang maha mampu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa innal khaira kullahu bihalafirihi fil jannah, kata Syaddad. Ketahuilah sesungguhnya kebaikan semuanya dari berbagai macam sisinya berada di surga. Wa inna syarra kullahu bihadafirihi fil nar, dan sesungguhnya kejelekan semuanya dari berbagai macam sisinya berada di neraka. Inilah Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ya'la, Syaddad bin Aus Abu Ya'la. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allah katab al-ihsana ala kulli syai'in. Ini bunyi hadisnya. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kebaikan pada segala sesuatu. Atau sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kebaikan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka berlaku baiklah dalam membunuh. Wa idza dzabahtum fa ahsinu dzibha. Dan apabila kalian menyembelih, maka berlaku baiklah dalam menyembelih. Wa yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya, menajamkan alat yang dia gunakan untuk menyembelih. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia mengistirahatkan hewan yang akan dia sembelih tadi. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 1955. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, al-ihsan diddul isa'ah. Kalimat al-ihsan, sesungguhnya Allah mensyariatkan atas kalian kebaikan. Al-ihsan, kebaikan di sini maknanya adalah diddul isa'ah, kebaikan maknanya kebalikan dari kejelekan, kebalikan dari keburukan. Wa huwa ma'ruf, dan itu merupakan kebaikan. Kataba bimakna syara'a. Kataba di sini maknanya syara'a, yaitu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kalian. Wa qawluhu ala kulli syai', mensyariatkan kepada kita untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Alladhi yadhhar, yang nampak, kata beliau, annaha bimakna fi kulli syai', ala di sini maknanya fi. Allah mensyariatkan kepada kalian untuk berbuat baik. Fi kulli syai', ini maknanya pada segala sesuatu. Yakni annal ihsan laisa khassan fi bani Adam. Bahwa kebaikan yang hendaknya kita lakukan itu tidak terkhusus pada bani Adam. Bal huwa ammun fi kulli syai', bahkan umum pada segala sesuatu. Kepada hewan kita juga diperintahkan untuk berbuat baik. Kepada manusia, hewan, pada segala hal, bukan hanya terkhusus pada manusia. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah, apabila kalian membunuh, maka berlaku baiklah dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah, apabila kalian berlaku baiklah dalam menyembelih. Wa hadza minal ihsan, ini merupakan termasuk dari kebaikan. Wa qawluhu, firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza qataltum, apabila kalian membunuh, hadza hinal qatl min bani Adam, ini ketika bani Adam membunuh. Bisa jadi memberlakukan kisos di antara mereka bagi penguasa kepada rakyatnya. Au mimma yubahu qatluhu, atau bani Adam membunuh sesuatu yang dibolehkan untuk dibunuh. Seperti membunuh hewan-hewan yang bermudarat. Tikus, cicak memang diperintahkan untuk dibunuh. Di situ kan kita diperintahkan untuk membunuh hewan-hewan yang semisal ini. Berlaku baiklah dalam membunuhnya. Jangan menyiksa. Jangan membakar. Ya. Karena disebutkan di dalam hadis, la yu'adzibu bin-nar illa rabbun-nar. Tidaklah mengadab dengan api kecuali Rabb-nya api. Yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh membunuh dengan api. Tidak boleh membakar. Atau dipencet-pencet supaya dia merasakan sakit, atau ditusuk-tusuk dengan jarum, rasain kamu, itu menyiksa, tidak boleh. Jadi bagaimana membunuhnya? Bunuh dengan perlakuan yang sekali mati, ya, sekali pukul langsung mati. Misal tikus, ya, setelah dilem dengan lem tikus, mau kita apakan lagi? Dia sudah terjerat, ya. tidak bisa bergerak. Ambil mungkin batu, kayu, pukul dia dengan pukulan yang keras, yang membuat dia langsung mati. Yang membuat dia langsung mati. Jangan sampai menyiksa, tidak boleh menyiksa. Haram hukumnya menyiksa binatang, apalagi manusia. Au yusannu min qatlihi atau min al-hayawanat min wuhush wa ghairiha, atau yang disunnahkan untuk dibunuh dari hewan-hewan buas dan selainnya. Wa qawluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahsinul qitlah, berlaku baiklah dalam membunuh. Yakni an yasluka aqrabat turuq ila husulil maqsud, hendaknya seseorang menempuh jalan yang paling mendekati kepada terwujudnya tujuan tadi. Bighairi adiyatin, tanpa menyakiti. Lakin yaridu ala hadha ma sabata min radmi zani al-muhsan. Namun di sini muncul pembahasan bagaimana dengan membunuh dengan cara merajam orang berzina yang muhsan. Muhsan itu sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya suami, berzina. Bagaimana hukumannya? Hukumannya dikubur. Ya, dia dikubur separuh sebagian dari badannya. Setelah itu dilempari dengan batu. Ya, dilempari dengan batu. Batu, bukan batu-batu kerikil kecil-kecil itu enak, kalau batu kecil tidak sakit. Atau batu besar yang langsung mati. Ini batunya batu sedang. Masya Allah. Berat. Memang demikian. Kalau diterapkan ini, akan meminimalkan kejelekan yang dilakukan oleh Bani Adam. Nah, bagaimana dengan ini semua? Dengan melakukan rajam bagi orang yang berzina, yang muhsan. Wal jawab, jawabannya kata beliau di sini, an yuqal, dikatakan innahu mustatsna min al-hadis. Itu yang dilakukan dalam rajam itu dikecualikan dari hadis. Wa imma an yuqal, bisa jadi maknanya al-murad, yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinul qitlah, berlaku baiklah dalam membunuh, muwafiqatun lisyara', maknanya sesuai dengan bimbingan syariat. Wa qatlul muhsan birrajul muwafiqun lisyar'i, dan membunuh seorang yang berzina yang muhsan dengan merajamnya, ini sesuai dengan syariat. Jadi maknanya apabila kalian membunuh, berlaku baiklah dalam membunuh, maknanya apabila kalian membunuh harus sesuai dengan syariat. Karena kebaikan itu adalah yang sesuai dengan syariat. Itu maknanya. Sesuai dengan syariat. Namun sekali lagi kita ulangi, yang berhak melakukan hukuman seperti rajam, cambuk, itu adalah penguasa, bukan individu kita masing-masing atau kelompok tertentu, bukan. Penguasa, penguasa pemerintah. Lantas bagaimana kalau negara kita tidak menerapkan itu? Misal ada seorang yang berzina, yang dia melakukan itu, apakah dia merajam sendiri? Tidak. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sembunyikan keburukannya, jangan disebar. Tutupi aib. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenarnya, tobat nasuh. Semoga Allah mengampuninya dan menutupi taubatnya. Kenapa? Karena kalau mau diterapkan itu tidak berlaku di negara kita, karena tidak diterapkan. Sehingga yang wajib bagi dia adalah bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya dan menutupi aibnya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qawluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ahsinu dhibha, berlaku baiklah dalam menyembelih, wal muradu bihi, yang dimaksud adalah al-maghbuh min al-hayawan alladhi yakunu dhabhuhu zakatan lahu mithlu al-an'am was-sayd wa ghairi dhalik. Berlaku baiklah dalam menyembelih, yang dimaksud adalah yang disembelih dari hewan-hewan yang dia itu zabahnya itu dengan menyembelih di sini dengan meletakkan benda tajam di lehernya. Karena ada hewan-hewan itu yang matinya itu tidak disembelih. Yang dimaksud adalah yang disembelih dari hewan-hewan yang matinya itu dengan disembelih. Seperti hewan ternak, wasaid, buruan, dan selain itu. Ketika mau dimakan, ya harus disembelih. Ya, hewan-hewan tertentu seperti ayam, sapi, kambing. Ini kita kalau mau makannya, mengkonsumsinya, kita harus sembelih. Baca bismillah, sembelih. Ada tidak hewan yang halal dimakan, ya, tapi dibunuhnya tanpa disembelih, tanpa membaca bismillah? Ada tidak hewan? Ada. Hewan apa? Menyembelihnya tidak diletakkan di leher seperti yang lain, bismillah tidak, langsung dibunuh mati. Halal kan? Iya. Hewan apa? Hah? Macan. Ngeri sekali. Hah? Burung-burung sebelah. Apa tadi? Siapa dengar dari sini tadi? Kayak dengar dari sini tadi. Ikan. Ikan. Kalau ikan, ya. Apalagi ikan teri, gimana untuk menyembelihnya? Hah? Iya. Kalau burung, kalau mau nembak, misal ada burung. Burungnya itu halal dimakan. Bagaimana caranya? Baca basmalah. Bismillah. Jatuh. Kena, mati langsung di bawah. Halal. Ya. Karena kita menembaknya dengan baca bismillah. Tapi kalau kita tembak baca bismillah, jatuh ke bawah. Masih hidup dia, jatuh itu. Sakit-sakit semua. Setelah itu mati dia. Ini haram. Kenapa? Karena matinya itu dengan sebab jatuh. Kita dilarang mengkonsumsi hewan-hewan yang mati dengan jatuh tercekik gitu ya, sebagaimana disebut dan di dalam surat Al-Maidah. Lupa saya ayatnya di ayat-ayat pertama di surat Al-Maidah ayat pertama, ayat awal ya, bukan ayat pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal munkhariqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum. Ini tadi hewan yang tercekik, ya, yang tertindas, jatuh, yang tertipu, yang dipukuli, ya, kecuali yang disembelih. Yang dimakan oleh binatang buas kecuali yang disembelih. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Nah, ma dzubiha alam nusubi. Nah, berapa ini ayatnya? Harimat alaikumul maitatu wad-damu wal-lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum. Diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian sembelih. Nah, jadi kalau tembak burung tadi, jatuh, sakit ya. Langsung buru-buru ambil, sembelih. Ambil pisau, sembelih. Halal. Tapi kalau tidak disembelih, jatuh. Tidak sempat nyembelih. Antum siap-siap pisau, segala udah siap-siap untuk goreng, wali semua. Tiba-tiba mati dia. Haram dimakan. Karena matinya itu disebabkan jatuh, ya. Taim tum. Fa innal insan yasluku aqrabat turuqi allati yahsul bihal maqsud asy-syar'i min adz-dzakar. Karena sesungguhnya manusia hendaknya menempuh metode yang paling mendekati yang terhasilkan dengannya tujuan syariat dari menyembelih. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yuhidda ahadukum syafratahu," hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan syafrahnya, ai sikinahu, maksudnya adalah pisaunya. "Wal yurih dzabihatahu," dan hendaklah dia mengistirahatkan sesembelihannya, ai yaf'al ma bihi rahatuh, ma bihi rahatuh, yakni lakukan apa yang bisa membuat dia beristirahat. Masyaallah, inilah indahnya bimbingan agama Islam dalam masalah sembelih menyembelih, dalam masalah membunuh, diperintahkan untuk membunuh dengan cara yang baik. Bahkan di antara adab penyembelihan, berbuat baik kepada hewan sembelihan tanpa menyiksanya sedikitpun. Demikian pula di antara adabnya tidak menyembelihnya di hadapan hewan lain dan tidak mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Sebagaimana disebutkan di dalam As-Sahihah, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara an tuhadda syifar wa an tuwara 'anil bahaim." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menajamkan pisau dan tidak melakukan penyembelihan di hadapan hewan-hewan lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzabaha ahadukum falyujhis ay falyutim." Apabila salah seorang dari kalian menyembelih, hendaklah menyempurnakannya. Jangan ditanggung-tanggung. Dia belum mati sudah ditarik itu pisau, tersiksa dia. Jangan dulu ditarik pisaunya kalau dia belum mati sempurna. Tajamkan pisaunya, jangan pisau yang tumpul apalagi berkarat. Itu menyiksa. Ketika menyembeli, jangan di depan hewan-hewan lain, harus disembunyikan, harus dijauhkan. Dia merasa tersiksa kalau seperti itu. Masya Allah, ya. Sampai ada orang mengatakan, orang yang tidak biasa melihat cara penyembelihan kita, alangkah manjunya menyembelih hewan ini. Manjunya ini. Dimanja hewannya ketika menyembelih. Iya, memang begitulah. Begitu bimbingan syariat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menerangkan, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wadi'i rijlahu ala sahhati syatin wa huwa yuhibbu syafratahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari melewati seseorang yang sedang meletakkan kakinya di leher kambing, kambing yang akan dia sembelih, sambil mengasah pisaunya. "Wa hiya talhadu bi basariha," sedangkan kambing itu melihat kepadanya dengan pandangannya. Ini orang dipijaknya leher kambing tadi. Mungkin biar sekali kerjo kan setelah pindah langsung. Dilihatlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Afala qabla hadza?" Kenapa tidak engkau lakukan sebelum ini? Yakni mengasah pisau tadi, kenapa baru sekarang engkau lakukan? Kenapa tidak dari tadi engkau lakukan? "Aturidu antumitaha mautatain," apakah engkau hendak membunuhnya dua kali? Pertama, karakternya sudah engkau bunuh. Ya, dia sudah kejam, dia sudah merasa sakit dengan itu. Yang kedua, dibunuh lagi orang. Menyiksa itu namanya, tidak dibolehkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah nomor 24. Itulah indahnya Islam. Indahnya Islam. Ketika menyembelih, pisau harus tajam. Tidak boleh menyembelih di hadapan hewan-hewan lain. Tidak boleh dilihat oleh hewan-hewan yang akan disembelih tadi. Misal kita akan memotong kurban, ada 5 hewan. Yang satu disembelih, yang sisanya ditutupi. Tetap pakai hijab atau diletakkan di tempat lain. Sembelih lain satu, setelah itu ambil yang lain lagi. Disembelih lagi di tempat yang tidak dia lihat kawannya tadi. Gitu. Kemudian, ya, jangan mengasah pisau di depan dia. Itu dia, itu kita sudah membuat dia sakit. Luar biasa. Masya Allah, Islam betul-betul mengatur. Tidak akan didapati yang demikian ini kecuali dalam agama Islam. Kecuali di dalam ajaran Islam. Barakallahu fikum. Di antara faedah di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-ihsan kebaikan pada segala sesuatu, sekalipun dalam menghilangkan ruh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Asali yang kedua, wujubu ihsanul qatlah, wajib berbuat baik dalam membunuh. Wadhalika bi'an yasbuka ashalat turuk, yakni dengan menempuh jalan yang paling mudah dalam menghilangkan ruh. Wawujubu ihsanul dhibhah, dan wajib berbuat baik dalam menyembelih. Demikian pula menempuh jalan yang paling dekat dalam, yang paling mendekati, yang paling mudah dalam menghilangkan ruh, namun harus sesuai dengan bimbingan syariat. Yang ketiga, talabu taqaddudi alatil dzabh, hendaknya seseorang mempersiapkan alat-alat penyembelihan. Jangan asal ambil pisau di dapur, ya. Asal ambil pisau di dapur, terambillah pisau yang biasa untuk motong bawang, motong cabai, sedangkan hewan itu kulitnya tebal, nah, jadi menyiksa. Siapkan, betul-betul dipersiapkan alat. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walyuhidda ahadukum syafratahu," hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya. Ar-rawi yang keempat, talabu rahati jabihah inda dzabh, mengistirahatkan sesembelihan ketika menyembelih. Wa min dzalika, caranya an yaj'aha birifqin, dirobohkan dengan lemah lembut. Tidak boleh merobohkan hewan itu dengan kasar. Diambil kakinya, dipanting, kepu, sakit, ya, tidak boleh. Dirobohkan dengan halus, dengan lemah lembut. Duna an tu'assaf fi ijaiha, tidak boleh mendzalimi, berbuat semena-mena dalam menjatuhkannya. Harus dengan cara yang paling lembut, selembut mungkin. Wa min dzalika aidan, di antara cara mengistirahatkan sesembelihan juga, an yadha rijlahu ala unqiha, meletakkan kaki ketika menyembelihnya di leher hewan itu. Wa yada qawaimaha, dilepas, ya. Tidak di pegang kaki-kakinya yang empat tadi tanpa menahannya. Karena zalika ablagh fi irahatiha wa haritiha fil harakah, karena yang seperti itu lebih tandas dalam mengalirkan darahnya dan bergeraknya lebih bebas. Yang demikian itu juga ablagh fi khurujid dam, lebih mudah dalam mengeluarkan darah, lebih tandas. Bahkan aula yang demikian itu lebih tandas. Jadi kita lepas ketika sudah disembelih, ya. Jangan kita pegang, biarkan dia bergerak agar darahnya tetap mengalir. Masya Allah, itulah bimbingan Islam dalam ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau hewan yang kita beli di pasar, baik itu ayam, sapi, atau kambing, kita kembalikan kepada hukum secara umum. Lihat yang menjual siapa. Kalau yang menjual seorang muslim atau seorang nasrani, boleh kita ambil. Karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesembelihan dari seorang muslim dan seorang ahli kitab. Ahli kitab, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ta'amuhu halal lakum, sembelihan yang disembelih oleh mereka itu halal bagi kalian, ya. Nah, sesembelihan ahli kitab ini saja halal, apalagi seorang muslim, tanpa perlu kita bertanya ini kamu menyembelih baca bismillah atau tidak. Tidak. Selama itu dari Alkitab Nasrani atau Yahudi, Alkitab itu Yahudi atau Nasrani diberikan kepada kita atau yang jual itu Alkitab. Tidak mana kita ambil, karena Allah menghalalkan sesembelihan ahlul kitab, apalagi sesembelihan muslim. Kecuali kalau kita betul-betul melihat di depan mata dia menyembelih tanpa bismillah, sudah selesai, tidak kita ambil. Karena sesembelihan yang disembelih tanpa basmalah itu namanya bangkai, ya. Tetapi kalau yang nyembelih, yang menjual, misal jual daging, ini orang Nasrani, orang Yahudi atau Muslim, selama dia Muslim, selama dia ahli kitab, kita ambil hukum secara umum tanpa perlu bertanya. Bisa dipahami? Nah, kita cukupkan sampai di sini, insya Allah. Yang penting disembelih dengan basmalah dan pisaunya tajam, dia mati. Ketika disembelih dengan basmalah itu mati, sudah selesai. Ya, yang lebih baik ya setelah selesai disembelih dibiarkan. Dibiarkan berontak-berontak, biarkan dia berontak jauh sampai jauh. Makanya dicari tempat yang khusus ketika nyembeli itu untuk dia berontak-berontak tadi. Ya, supaya darahnya betul-betul mengalir. Kalau seperti yang aku tanyakan tadi, selama dia menyembelihnya dengan membaca basmalah, bismillah, sesembelihannya halal. Dan dia betul-betul mati keadaannya. Dipaham ya? Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.